نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang wukuf. Di pertemuan yang lalu, sudah kita bacakan permasalahan tentang wukuf di Arafah. Kapan wukuf itu dimulai? Di bagian mana dari Arafah yang paling utama? Apakah ada kelebihan kita naik ke atas Jabal Rahmah? Apa yang kita lakukan saat wukuf dan lain sebagainya? Alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan kali ini masih terkait dengan wukuf. Penulis rahimahullahu taala berkata, wajibatul wukuf. Wajib-wajib wukuf itu adalah huduru juz'in min Arafat aqilan. Hadirnya kita pada bagian Arafat, yaitu padang Arafah, aqilan, dalam kondisi berakal, ya. Jadi wajibnya Arafah adalah kita hadir, ya, di satu bagian dari Arafah, aqilan, dalam kondisi berakal. Ini tentunya bagi yang ihram sendiri. Adapun bagi yang ihram dengan walinya, misalnya seorang anak melaksanakan ihram bersama orang tuanya, tentunya tidak masalah. Walaupun dia belum balig, dia wukuf. Ya, hanya saja yang mendapatkan pahalanya adalah orang tuanya. Adapun waktunya, wa waktuhu, kata beliau, ba'da zawali ila tulu'il fajri al-thani min yaumin nahar. Waktu wukuf itu adalah setelah zawal. Apa itu zawal? Yaitu setelah tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9, tanggal 8 jamaah haji bergerak ke Mina, lalu subuh-subuh dari Mina bergerak ke Arafah, berhenti di satu tempat yang namanya Namirah, lalu berdiam sejenak menunggu waktu zuhur. Kalau sudah datang waktu zuhur, maka imam atau pemimpin atau Amirul Hajj menyampaikan khutbah di Namirah. Setelah itu melaksanakan salat zuhur dan asar, dengan satu kali azan, dua kali iqamah. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan waktunya memanjang ila tulu'il fajri tsani, yaitu sampai terbitnya matahari di hari yang kedua. Artinya di tanggal 10. Ya, dimulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah zawal atau setelah masuknya waktu zuhur, dan waktunya memanjang sampai dengan datangnya waktu fajar yang kedua min yaumin nahr. Fajar kedua tentunya adalah fajar shadiq. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau sudah terbit fajar yang kedua di hari an-nahr, penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu artinya waktu wukuf itu sudah habis. Kemudian beliau berkata, "Faman hadara bi Arafah fi syai'in min hadzal waqt wa huwa 'aqilun walau marran fi lahzatin faqad adraka al-hajj." Barang siapa yang hadir di Arafah di salah satu waktu dari waktu yang kita sebutkan tadi, ya, antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum terbitnya fajar yang kedua di tanggal 10 Dzulhijjah, dan dia dalam kondisi akil, berakal, walau marran, walaupun dia hanya sekedar lewat saja, ya, fi lahzatin, lewat sejenak, faqad adrakal hajj, maka dia telah mendapatkan haji. Jadi tidak harus dia berdiam satu jam atau dua jam atau setengah jam, itu tidak harus. Sunnahnya memang seperti itu. Nabi memulai wukuf setelah zuhur dan beliau tidak bergerak kecuali setelah tenggelamnya matahari. Ya, tetapi bagi yang berada dalam kondisi tertentu, sekedar dia berhenti sejenak, walaupun berhentinya adalah di atas kendaraan, ya, faqad adrakal hajj, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, "Lianna al-wukufa fi hadzal waqti huwa ruknul hammun, ruknul ham min arkanil hajj." Karena wukuf di waktu ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, adalah rukun yang paling penting di antara rukun-rukun haji. Al-Imam Abu Dawud, begitupun At-Tirmidzi, An-Nasai, dan yang lainnya, meriwayatkan dari Abdurrahman Ibni Ya'mar Ad-Dayali radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah." Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah Arafah. "Man ja'a laylata jam'in qabla tulu'il fajr, faqad adraqal hajj." Barang siapa yang datang di malam jama', malam jama' itu artinya adalah Muzdalifah. Ya, sebelum hari berkumpulnya di Muzdalifah, qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, maksudnya di tanggal 10 Muharram, faqad adrakal hajj, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Wa man fatahu dhalika, barang siapa yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, aw waqafa mughman alaihi, atau dia wukuf dalam kondisi pingsan, faqad fatahul hajj, maka sungguh dia telah terlewat dari melaksanakan ibadah haji. Jadi berangkat sampai sana wukufnya sudah selesai. Atau dia pingsan di Arafah. Ya, ini pun dalam kondisi ini faqad fatahul hajj. Maka sungguh dia telah kehilangan ibadah haji. Lalu apa yang harus dia lakukan? Kalau dia berangkat dari Indonesia misalnya, nyampe ke Saudi, ternyata Arafahnya sudah selesai. Ya, dia sampai sudah hari ke-10. Siang misalnya jam 8 atau jam 9 pagi. tentunya dia tidak mendapatkan Arafah. Apa yang harus dia lakukan? Fayatahallalu bifi'li umratin. Maka dia bertahallul dengan sebelumnya dia melaksanakan ritual umrah. Apa itu? Yatufu, dia tawaf. Kemudian dia sa'i. Kemudian dia mencukur rambutnya. Waqad halla min ihramihi. Maka dengan perbuatan itu, dia sudah tahallul dari ihramnya. Ini yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Dia langsung melaksanakan ritual umrah, yaitu dia tawaf. Setelah dia tawaf, dia tentunya ada sunnah-sunnah dari mulai sholat makam Ibrahim dan lain sebagainya. Tetapi intinya dia adalah tawaf. Setelah tawaf dia sa'i, setelah sa'i dia tahallul. Maka dengan itu dia sudah sudah keluar dari ihramnya. Wa yajibu alaihi al-qada, hanya saja bagi orang yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, dia wajib mengqada. Wa damun lil fawati mithlu damit tamattu', selain itu dia pun harus membayar dam seperti damnya orang yang haji tamattu'. Tentunya haji tamattu' menyembelih seekor domba atau berpuasa 10 hari. Ya sab'atun idza raja'tum, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di kampung halaman. Ya, dalilnya mana? Dalilnya banyak sekali yang beliau bawakan, ya, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqafa bi Arafat bilailin faqad adraka al-hajj." Barang siapa yang wukuf di Arafah di malam hari, maka dia telah mendapatkan haji. "Wa man fatahu Arafat bilailin faqad fatahu al-hajj." Dan barang siapa yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, maka sungguh dia telah kehilangan haji. "Falyuhil bi umrah," maka hendaknya dia mengerjakan umrah. Ya, "wa alaihi al-hajj min qabilin," dan tahun depan dia tetap harus mengqada haji yang tidak sempurna dia kerjakan dikarenakan tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Semakna dengan riwayat ini, ada riwayat yang lain para pemirsa Niaga TV yang disebutkan di sini. Imam Malik rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sesungguhnya Hubar ibn al-Aswad, Hubar ibn al-Aswad datang pada hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wa Umar yanharu hadiyahu, sedangkan saat itu Umar sedang menyembelih hewan kurbannya. Faqal, maka Hubar berkata, "Ya Amirul Mukminin, akhtana al-iddah, kami salah menghitung. Kunna nara anna hadha al-yawm yawm Arafah." Kami sangka hari ini itu hari Arafah. Ya, ternyata itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu ta'ala an berkata, "Idhhab ila Makkah." Wahai Hubar ibnul Aswad, sudah sekarang kamu kan salah perhitungan. Kamu kira hari ini hari Arafah, padahal itu kemarin hari Arafah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah idhhab ila Makkah. Pergilah kamu ke kota Makkah. Fatuf anta wa man ma'ak. Kemudian kamu dan rombonganmu tawaf di Ka'bah. Wanharu hadiyan in kana ma'akum. Kalau kamu punya sembelihan, ya sembelihan kamu. Summahluku au qassaru au waraji warji'u. Lalu gundulkan atau potong habis rambutmu atau pendekkan rambutmu, kemudian pulanglah. Fa idza kana 'amun qabilun fa hajju wa ahdu. nanti tahun depan kamu harus mengqadha, kata Umar ibnul Khattab. Faman lam yajid, tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelihan, fasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka berpuasa 3 hari ketika haji, wasab'atun idza raja'a, dan 7 hari kalau sudah pulang ke kampung halaman. Ini adalah hukum yang dipatwakan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an atas orang-orang yang mendatangi tanah suci dengan niat melaksanakan haji, tetapi dia tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Semakna dengan hadis ini, ada hadis yang lain, masih riwayat Imam Malik dari Sulaiman ibni Yasar, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an kharaja hajjan. Beliau berangkat dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Hatta idza kana bin naziyati min tariqi Makkah adalla rawahiluhu. Ketika beliau sampai di satu tempat yang namanya Naziyah, yang merupakan satu tempat yang ada di jalan menuju Mekah, ada sesuatu yang terjadi, yaitu hewan tunggangannya hilang, sehingga beliau sibuk mencari hewan tunggangan tersebut. Wa annahu qadima ala Umar ibn al-Khattab yauman nahr. Tanggal 10-nya beliau mendatangi Umar bin Khattab. Fadzakara dzalik, kemudian diceritakan apa yang beliau alami. Faqala Umar, maka Umar ibn al-Khattab berkata, harus melakukan pekerjaan orang yang sedang umroh, yaitu dari mulai ihram, lalu dia tawaf, lalu dia sa'i, lalu dia tahallul. Kerjakan apa yang dilakukan oleh orang yang umroh. Kemudian bertahallullah. Fa idza adrakaka al-hajj qabilan fahjuj. Ya. Kalau tahun depan kamu mendapatkan kesempatan untuk haji, maka kerjakan haji. Ya. Kemudian sembelihlah apa yang mudah daripada hewan sembelihan. Kalau tidak ada, ya tadi berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan 7 hari kalau sudah sampai ke kampung halaman. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Penulis berkata, yaitu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, ad-daf'u ila Muzdalifah wal mabit fiha, yaitu bertolak, artinya setelah selesai kegiatan melaksanakan wukuf di Arafah, setelahnya adalah bertolak ke Muzdalifah. Ad-daf'u ila Muzdalifata والمبيت فيها والمبيت فيها, ya, bertolak menuju Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ, apabila matahari telah tenggelam, أَفَضُ إِلَى Muzdalifah, jamaah haji bergerak ke Muzdalifah. ذَكِرِينَ اللَّهَ تَعَالَى, sambil berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulabbina bisakinatin wa waqar, sambil mengucapkan talbiyah dengan penuh ketenangan. Bighairi muzahamatin, tanpa harus berdesak-desakan. Wa idha'in, atau mengganggu orang lain. Wa darbid dawab, dan tidak perlu juga kita memukul hewan, artinya agar dia bergerak lebih cepat. Berjalan saja dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Faman wajada furjatan asra'a, tapi barang siapa silahkan dia bersegera dalam berjalan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, para pemirsa Niaga TV, dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam falam yazal waqifan hatta gharabati syams. Nabi tetap dalam kondisi wukuf sampai tenggelamnya matahari. Wa dhahabati as-safratu qalilan hatta ghaba al-qars. dan beliau dan sampai hilang warna kuningnya sedikit. Wa ardafa Usama khalfahu, dan Nabi membonceng Usamah bersama beliau, yaitu Usamah bin Zaid. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syanaqa lil qaswa az-zimam. Ya, setelah matahari tenggelam, Nabi bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah dengan membonceng sahabatnya yang bernama Usamah bin Zaid, dan Nabi sendiri yang memegang tali kekangnya, yaitu tali kekang qaswa, yaitu hewan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna ra'saha la yusiba maurika rahlihi. Saking kencangnya tarikan Nabi kepada qaswa, sampai-sampai lehernya hewan itu mendekati pelana, ya, pelana unta tersebut. Wa yaqulu biyadihi al-yumna. Lalu Nabi berkata sambil mengangkat tangan kanannya, ayyuhan nas, as-sakinata as-sakinah. Jangan tergesa-gesa kalau berjalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jangan tergesa-gesa. Tenang. Ya, berjalan dengan tenang. Jangan saling berdesak-desakan. Jangan saling mengganggu. As-sakinah, as-sakinah. Kullama ata hablan minal hibali arkha laha qalilan hatta tas'ud. Setiap kali beliau melewati bukit atau bagian tanah yang tinggi, beliau kendurkan tali kekangnya qaswa agar bisa berjalan dengan lebih pelan, karena posisinya mungkin menanjak menaiki bukit saat itu. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Arafah. Pada hari Arafah, beliau ikut bertolak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'an nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan. Lalu Nabi mendengar ada gemuruh, ada suara berisik, sesak di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa darban wa sautan lil ibil. Nabi pun mendengar pukulan para penunggang ibil kepada untanya. Jadi mereka pukul untanya agar berlari lebih cepat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat sautahu, yaitu cemeti yang digunakan untuk memukul hewan itu. Lalu Nabi berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bisakinah, berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Fa innal birra laisa bil idha', sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan bercepat-cepatan, artinya tidak dengan terburu-buru. Ya, jadi kalian yang sudah selesai wukuf di Arafah hendak bergerak ke Muzdalifah, tidak perlu tergesa-gesa, apalagi sampai berdesak-desakan dan saling mengganggu di antara kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Wa yu'akhiruna al-maghriba." Dan orang-orang yang bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, mereka mengakhirkan salat maghrib. Liyajma'uha bi Muzdalifah ma'al isya. Untuk dijamak bersama isya kalau sudah sampai Muzdalifah. Fa idza wasaluha, apabila mereka sudah sampai di Muzdalifah, nazalu, mereka turun dari kendaraan, wasallau wabatu fiha, kemudian mereka salat, tentunya menjamak antara maghrib dengan isya, dan mereka pun salat di sana. Wa sallaw as-subh awwal al-waqt, kemudian mereka melaksanakan salat subuh di awal waktu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, berkata, Rasulullah bertolak dari Arafah, lalu beliau turun, ya, dari kendaraannya, kemudian beliau buang hajat, lalu beliau berwudu, ya, walam yusbigil wudu, dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, as-salah, ya Rasulullah, kita mengerjakan salat. Maka Rasul berkata, as-salatu amamaka, salat ada di depanmu. Faja'al Muzdalifah, maka Nabi pun sampai di Muzdalifah. Fatawaddo'a fa'asbago, maka beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Thumma uqimatis salatu, kemudian salat dilaksanakan. Fasallal maghriba, kemudian Nabi salat maghrib. Summa anaha kulla insanin ba'irihi fi manzilihi, kemudian setiap orang mengikat tali hewannya di rumahnya. Summa uqimatis salah, kemudian salat ditegakkan. Fasalla walam yusalli bainahuma, kemudian Nabi pun salat isya di Muzdalifah, dijamak dengan maghrib, dan Nabi tidak salat di antara dua salat tersebut. Jadi bergerak Nabi alaihi salatu wassalam dari Padang Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari dipastikan benar-benar tenggelam, lalu Nabi menunda salat maghrib dengan niat menjamak dengan isya. Sesampainya di Muzdalifah, maka Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat jamak antara maghrib dengan isya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, apa yang beliau lakukan setelahnya? Wa ya'khuduna minha hasal jimar, di Muzdalifah itu mengambil batu untuk melempar jumrah. Sab'a hasayat, yaitu 7 buah batu. Laqtan la taksiran, dan batu itu harus diambil bukan memecahkan. Jadi kita tidak memecahkan batu tetapi mengambil batu yang ada. Wal abdaru biqadril baqilla, dan yang paling bagus kalau kita bicara ukuran batu hanyalah sebesar biji kacang. Ya, kacang tanah seperti itu, seukuran itu. Jadi jangan besar-besar, tapi cukup seukuran apa? Biji kacang, ya, seperti ukuran kacang. Lalu wa yaqifuna ba'da sholati 'alal masy'aril haram. Kalau sudah kita selesai menjamak maghrib dan isya di tempat yang namanya Muzdalifah, kemudian kita sudah mengambil 7 buah batu untuk kita melakukan lempar jumrah, maka setelah itu kita duduk sejenak di tempat yang namanya Al-Mash'aril Haram. Apa itu Al-Mash'aril Haram? Dikatakan oleh beliau, wa huwa jabalun saghirun fi akhiril Muzdalifah. Dia adalah gunung yang kecil yang ada di akhir dari Muzdalifah. Wa yundabu su'uduhu in amkana, disunnahkan untuk naik kalau mungkin. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa Muzdalifah secara umum itu adalah Masy'aril Haram. Yang kecil itu, tetapi di Muzdalifah itu sudah disebut sebagai apa? Masy'aril Haram. Kemudian dikatakan di sini, wa hunaka bina'un muhdatsun yaqulul awwam innahu Masy'aril Haram wa laisa kadzalik. Nah, di zaman Ibnu Naqib, ya, di zaman beliau, di Masy'aril Haram itu ada satu bangunan yang diyakini oleh orang-orang Arab, orang-orang awam, itulah Masy'aril Haram, dan itu tidak benar. Lalu apa yang kita lakukan di Masy'aril Haram ini? Yukthiruna talbiyah. Di sana kita memperbanyak talbiyah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir dalam kondisi menghadap kiblat, lalu mengatakan doa, Allahumma kama awqaftana fihi wa araitana iyyahu fawaffiqna lidzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulika wa qaulukal haqq. Dan ini adalah makna dari firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Ya Allah berfirman, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kalian telah bertolak, yaitu berangkat, bergerak lagi meninggalkan Padang Arafah, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala indal masy'aril haram. Ya, di tempat yang namanya masy'aril haram atau Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, berzikirlah kalian sebagaimana telah Allah berikan petunjuk.

melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang kedua ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Tanwirul Masalik. Walaupun beberapa menit yang lalu di Jakarta ya sempat terasa ada gempa sehingga kita agak terlambat beberapa menit, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan kita pun tentunya mendoakan saudara-saudara kita di Turki ya, yang mereka mengalami gempa dengan kekuatan yang cukup besar, 7,9 ya skala Richter ya, dan terakhir kita mendengar informasi korbannya sudah mencapai 2000 orang kurang lebih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya kesabaran, kekuatan kepada seluruh kaum muslimin di Turki. Dan mudah-mudahan kita di Indonesia pun diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya. Di kesempatan yang kedua ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sebagaimana biasanya ya, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami ya, baik itu layanan pesan singkat ataupun layanan telepon di nomor yang sudah kami tampilkan. Nah, ini sudah ada rilis dari BMKG ya, pusat gempanya di Banten, 735. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, ingin bertanya. Baik. Apakah seseorang hamba tak cara sholat membaca Fatihah tanpa menggerakkan bibir, hanya membaca di dalam hati? Baik, itu saja Bapak. Ada satu lagi Ustaz, yaitu apakah boleh seseorang hamba sholat di rumah kala dia mendengar masih ada azan, suara azan di masjid ataupun di musola? Baik, itu saja. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya qiraatul Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Membaca Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Adalah tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Oleh karenanya harus kita baca. Dan membaca itu kata para ulama haruslah dengan menggerakkan lisan ataupun bibir, dalam arti terdengar paling minimal oleh orang yang membacanya. Para sahabat ketika ditanya, dari mana kalian tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Fatihah ketika salat-salat yang sir, semisal salat zuhur dan salat asar? Maka para sahabat berkata, kami meyakini bahwa Nabi membaca dari ittirabul lihyah, yaitu dari gerakan apa namanya, gerakan janggutnya. Jadi para sahabat melihat bahwa Nabi membaca Al-Quran, kemudian apa, ada gerakan janggut. Ya, janggutnya bergerak. Oleh karenanya kata para ulama, itu rukun, harus dibaca. Kalau seseorang apalagi dia sholat sendiri, ya, lalu dia tidak membaca Al-Fatihah dengan lisan tapi dengan hatinya, tidak sah. Ya, bisa tidak sah. Ya, kalau dalam sholat jamaah tentunya terjadi khilaf ya, terjadi perbedaan pendapat, walaupun pendapat yang paling kuat yaitu pendapat kebanyakan para ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i sebagaimana sudah kita bahas, bahwa harus membaca Al-Fatihah baik dalam kondisi sholat sendiri atau dalam kondisi sholat berjamaah atau dalam kondisi sholat yang sir atau kondisi sholat yang jahar, baik kondisi sholat yang wajib ataupun kondisi sholat yang sunnah. Dalam semua kondisi ini kita wajib membaca suratul Fatihah, dan membaca itu berbeda dengan mengingat. Kalau sekedar kita mengingat ya di kepala kita atau di hati kita, tapi membaca itu ada kaitan dengan kaitan dengan tajwid, ada kaitan dengan makharijul huruf, ada kaitan dengan sifatul huruf, ada kaitan dengan banyak hal, ada kaitan dengan waqaf misalnya. Oleh karenanya harus dibaca, dan ada harus ada gerakan bibir. Ya, bahkan kata para ulama, standarnya paling minimal itu kalau kita sholat sir, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, itu paling minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Allah alam bissawab. Adapun yang kedua, bolehkah seseorang melaksanakan sholat di rumah padahal dia masih mendengar azan? Ya, tentunya ada hadis ya, ada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sami'an nida', barang siapa yang mendengar kumandang azan lalu dia tidak melaksanakan salat, maka tidak ada salat baginya." Ya, walaupun ulama berbeda pendapat ya terkait dengan hal ini. Kalau kita ingat di pertemuan yang lalu, kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka berpendapat salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Walaupun pendapat penulis buku ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau cenderung kepada pendapat fardu kifayah. Dan sebagian ulama bahkan seperti di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Karena Nabi alaihi salatu wasalam dalam banyak hadisnya mengancam orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Seperti hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berniat membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Ya, lalu hadis orang yang buta yang datang kepada Nabi lalu bertanya, beliau apakah wajib ke masjid? Lalu Nabi tanya, adakah yang menuntunmu ke masjid? Tidak ada. Lalu Nabi berkata, apakah kamu masih mendengar azan? Masih ya Rasulullah. Maka beliau berkata, ajib. Ya, datangilah panggilan azan tersebut. ya, dan hadis-hadis yang lain. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, walaupun mereka berpendapat misalnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah, mereka katakan tidaklah semestinya dan tidaklah sepantasnya orang yang tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan, ya, dia melaksanakan salat di mana di rumahnya, ya, tidaklah sepantasnya orang yang sehat yang mendengarkan azan dia mengerjakan salat di rumahnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi wanita salat di dalam salat di mana, di halaman Masjid Nabawi, apakah sama? Tentunya sudah disiapkan kan tempat khusus untuk para wanita, ya, tempat khusus bagi apa para wanita, ya, kecuali kalau memang tempatnya penuh tidak mungkin masuk, ya, di halamannya terpaksa. Tetapi kalau di dalam masih ada tempat, ya, maka lebih utama kita di dalam, di tempat yang memang sudah disiapkan oleh otoritas yang mengurus di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Allah alam bissawab. Walaupun memang dalam hadis dikatakan sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, ya, dan sebaik-baik saf perempuan itu adalah yang paling belakang. Allahu a'lam. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan semua pemirsa Niaga TV diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.